Yo, Jawa Timur, Jawa Timur. Untuk sekali lagi kita sebarin virus perdamaian di Surabaya. Semua siap? Suara yang paling lantang. Yo. No. Wah. Gapal. Thank you. baru kita percaya kebesaran Tuhan. Mengapa harus tunggu bencana? Tentara datang untuk kemanusiaan. Mengapa setiap hari berbuat seperti ini? Sisihkan harta untuk seselama. Kenapa harus tunggu bencana? Baru kita bersahabat dengan alam. Mengapa setiap hari baru dunia bisa bersatu.